Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, dalam kesempatan kita kali ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita kaji dan telah kita pelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan hawalah atau mengalihkan hutang. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji pembahasan baru, yaitu mengenai masalah dhoman, atau dalam bahasa Indonesianya artinya menanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-qadhi Abu Syuja rahmatullahi alaihi fi kitabih takrib faslun wa yasihhu dhamanud duyuni al-mustaqirrati idza ulima qadruha, dan sah menanggung hutang yang sudah tetap yang wajib untuk dibayar, idza ulima qadruha, kalau sudah diketahui besar kecilnya hutang tersebut. Wali sahibil haqqi, dan bagi orang yang menghutangi, mutalabatu man syaa, untuk menuntut dari dua orang yang dia mau, minadh-dhamini, dari orang yang menanggung, wal madmuni anhu, dan orang yang ditanggungnya, idza kana dhamanu ala ma bayyanahu, kalau memang dhaman tersebut adalah sesuai dengan apa yang telah kita terangkan. Dalam hal ini, sebelum kita mengkaji lebih luas masalah dhaman ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu arti daripada kalimat dhaman menurut ulama ahli lughah dan menurut ulama ahli fikih. Dhaman atau ya, dhaman ini adalah dalam bahasa Arabnya mempunyai arti al-iltizam, mewajibkan diri atau menanggung gampangnya. Dan dhaman ini dalam atau menurut ulama fikih dibagi menjadi dua. Ada yang namanya dhamanuddain, menanggung hutang, yang dalam istilah fikih dikatakan dhaman. Ada yang kedua, menanggung orang, atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan kata-kata al-kafalah. Nah, pembahasan kita sekarang ini adalah mengenai dhamanuddain, yaitu menanggung hutang orang lain. Ini adalah menurut bahasa. Jadi dalam arti bahasa, dhaman mempunyai arti al-iltizam atau mewajibkan diri atau menanggung. Adapun menurut pengertian ulama ahli fikih, dhaman adalah aqdun yatadhammanu iltizamu haqq sabitin fi zimmati ghairihi, yang artinya akad yang dalam akad tersebut seseorang mewajibkan dirinya untuk menanggung hak yang ditanggung oleh orang lain untuk dia tanggung. Ini adalah takrif atau definisi daripada dhaman, yaitu dhamanuddain menurut ulama ahli fikih. Dhaman ini kalau kita ambil contoh ya, kita ambil contoh seperti misalnya ada tiga orang, yaitu A, B, C. A ingin pinjam uang kepada si B, ingin pinjam uang kepada si B 100 juta misalnya, dia butuh uang dan pinjam si B 100 juta. Nah, si B ini tidak ingin atau tidak mau memberikan pinjaman hutang kecuali di sana ada yang menjamin Nanti kalau Anda, wahai si A, kalau bangkrut tidak bisa membayar, siapa yang akan menanggung Anda? Saya tidak ingin uang saya hilang begitu saja, tidak di tangan saya. Ketika tempo sudah jatuh, maka saya minta orang yang bisa saya percaya, yang bisa menanggung atau bisa membayar hutang. Kalau hutang tersebut sudah jatuh tempo, terus Anda belum bisa membayar, nanti saya yang menagih orang tersebut. Nah, di sini C misalnya bersedia untuk menjadi orang yang ketiga yang menanggung hutangnya si A kalau memang si A tidak bisa membayar kalau sudah jatuh tempo. Nah, ini si C ini namanya dhamin, orang yang menanggung hutang. Ya, jika misalnya si A tidak bisa membayar hutangnya kepada B pada waktu yang telah disepakati, maka boleh si B menuntut si C sebagai orang yang menanggung, yang dipercaya untuk membayar hutangnya si A. Ini namanya contoh sekilas daripada dhamin. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya kalau misalnya ABC, A ini misalnya mau beli baju pada akhir bulan Ramadan, hari raya, mau beli baju tidak punya uang. Akhirnya si A ini utang baju ke toko, ke tokonya si B. Lah si B ini tidak mau mengasih baju dengan utangan kecuali di sana ada yang menanggung. Nah, datanglah si C. Si C mengatakan kepada si B, sudah B, kasihkan saja, utangi saja si A itu, kasihkan bajunya yang dia ingin. Nanti kalau dia misalnya pada waktu yang inti tentukan dia tidak bisa bayar, maka nanti sayang bayarnya. Nah, ini C ini berarti dhamin, orang yang menanggung hutang. Ini sekilas contoh daripada akad dhaman. Ya. Akad dhaman seperti ini diperbolehkan. Diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, dan hukumnya kadang-kadang bisa menjadi sunnah. Kadang-kadang bisa menjadi sunnah, dan dalil-dalil yang menunjukkannya adalah banyak sekali, termasuk dalil yang memperbolehkan akad dhaman ini adalah sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan dari sahabat Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu, qala kunna julusan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam id utiya bi janazatin faqalu salli alaiha faqala hal alaihi dainun qalu la qala fahal taraka syai'an qalu la fasalla alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqalu ya rasulullah salli alaiha qala hal alaihi dainun qila na'am qala fahal taraka syai'an qalu salasata dananir fasalla alaiha thumma ata bi salisati faqalu salli alaiha qala hal taraka syai'an qalu la qala fahal alaihi dainun qalu salasata dananir qala sallu ala sahibikum qala abu qatadah salli alaihi ya rasulullah wa alayya dainuhu fasalla alaihi. Yang artinya, suatu ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, kemudian datanglah jenazah, ada orang meninggal. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, solatilah mayat ini. Kemudian sebelum mensolati mayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, orang ini punya utang enggak? Tanya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak Rasulullah. Terus tanya lagi Rasulullah, apakah orang ini meninggalkan warisan? Qalula, tidak Rasulullah. Orang ini tidak meninggalkan warisan sama sekali. Jadi orang tersebut tidak punya hutang, juga tidak punya warisan. Kemudian Rasulullah mensolati mayat tersebut. Kemudian setelah selesai sholat, datang lagi mayat yang kedua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama para sahabat, ya Rasulullah, salati mayat ini. Kemudian beliau bertanya, hal alaihi dainun, apakah mayat ini punya utang, punya tanggungan utang? Mereka menjawab, iya Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya, apakah orang ini meninggalkan warisan? Mereka menjawab, iya Rasulullah. Orang mati ini punya warisan sebesar 3 dinar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati mayat yang kedua tersebut. Nah, terus setelah selesai sholat mayat yang kedua, datanglah mayat yang ketiga. Kemudian para sahabat Rasulullah, ini ada mayat lagi, coba saya kita minta untuk antum, untuk minta kepada Rasulullah untuk mensolatinya. Nah, sebelum mensolati, tanya lagi Rasulullah, apakah orang ini punya tanggungan hutang? Mereka menjawab, iya Rasulullah, orang ini punya tanggungan hutang. Kata Rasulullah, berapa? 3 dinar. Orang ini punya tanggungan 3 dinar. Kemudian Rasulullah berkata, sallu ala sahib. Sudah kalau gitu intinya semua yang kamu semua yang mensolatinya. Rasulullah tidak mau mensolatinya. Karena orang tersebut punya tanggungan 3 dinar, terus tidak meninggalkan warisan sama sekali. Dari mana uang untuk membayar utang tersebut? Akhirnya Rasulullah tidak mau mensolatinya. Nah, kemudian salah seorang sahabat yang namanya Qatadah, beliau berkata, wahai Rasulullah, solatilah mayat ini, nanti saya yang membayar utangnya. Nah, setelah sahabat Qatadah berkata sedemikian, Rasulullah terus mau untuk mensolati mayat tersebut. Jadi ini berarti bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak mau mensolati mayat tersebut karena mayat tersebut masih punya tanggungan utang yaitu 3 dinar. Nah, kemudian utang 3 dinar ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatinya disebabkan utang tadi, maka Rasulullah salah seorang sahabat yang bernama Qatadah mau menanggung utang tersebut. Setelah ada yang menanggung, baru Rasulullah mau mensolatinya. Berarti menanggung utang hukumnya adalah boleh karena Rasulullah memperbolehkan sahabat Qatadah menanggung hutang mayat tersebut. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwasanya hutang itu adalah sesuatu yang sangat besar ya. Hutang itu meskipun hutang sedikit itu adalah sesuatu yang sangat besar. Jangan sampai kita membiasakan diri kita untuk berhutang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati mayat yang mempunyai hutang yang mana mayat tersebut tidak meninggalkan warisan sama sekali. Tidak ada harta yang dibuat untuk membayar hutangnya. Maka hutang ini meskipun kelihatannya remeh, tapi apa? Hutang ini bisa apa namanya? Bisa menjadikan orang tersebut tidak mendapatkan syafaat salat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bisa kita tidak membiasakan diri kita untuk berhutang. Terus kalau orang itu sudah merasa tua atau dalam keadaan sakit parah misalnya, yang mana dari sakit tersebut di kemungkinan besar meninggal, maka cepat-cepat membayar hutangnya sebelum dijemput ajal. Karena dia tidak tahu, jangan-jangan nanti kalau dia meninggalkan warisan-warisannya direbutkan oleh anak cucunya dan mereka tidak memikirkan hutang yang Anda pikul, nanti di akhirat nanti Anda akan ditagih utangnya oleh orang yang Anda ambil utangnya. Nanti kalau tidak dibayar utangnya, berarti kebaikan dari orang yang hutang tersebut akan dikasihkan kepada orang yang dihutangi. Maka kalau bisa sebelum meninggal, ya meninggal itu kan kita tidak bisa mengetahui kapan kita meninggal, tapi jadi kita sebisa mungkin untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita dari hutang. Kalau misalnya punya hutang, maka wasiat kepada anak cucunya bahwasanya dia punya hutang besar sebesar berapa gitu, ditulis wasiatnya. Saya punya hutang, saya wasiat untuk anak cucu saya bahwasanya saya punya hutang sebesar 8 juta misalnya atau 9 juta. Nanti kalau keburu meninggal mohon untuk dibayar dari harta warisan yang dia tinggalkan. Ya. Maka hadis ini adalah dalil bahwasanya kita diperbolehkan untuk menanggung hutang orang lain yang belum bisa membayar hutang setelah jatuh temponya. Kemudian dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanggung hutangnya orang lain sebesar 10 dinar. Jadi ada seorang sahabat yang hutang kepada orang lain, yang menjadi jaminan menanggung hutang tersebut kalau dia seandainya tidak bisa bayar pada jangka waktu yang telah ditentukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akad dhoman atau akad menanggung hutang ini hukumnya adalah diperbolehkan, dan hikmah dari diperbolehkannya akad ini adalah karena dalam akad ini adalah ada yang namanya apa namanya ta'awun atau ada yang namanya saling membantu. Jadi akad ini termasuk perwujudan dari tolong menolong. Ya kasihan kalau misalnya ada orang yang sangat butuh sekali, butuh untuk membeli baju atau membeli barang yang dia butuhkan, terus dia tidak punya uang, ngambil barang tersebut dari toko dengan cara hutang, terus yang punya toko tidak mau mengkasih kecuali harus ada yang menjamin, sedangkan dia juga tidak punya barang untuk digadaikan misalnya. Maka akad utama ini mempermudah, ya, mempermudah jual beli tersebut, dan orang yang mempunyai toko apa namanya percaya bahwasanya orang yang menanggung ini akan menanggung hutang orang yang ngambil hutang dari dia seandainya dia tidak bisa membayar. Dan ta'awun atau saling tolong menolong ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Juga dalam akad utama ini ada yang dinamakan kemudahan dalam bermuamalah. Dan agama Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat mudah dalam segala bentuk amalah dan dalam segala bentuk muamalah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ad-dina yusrun," sesungguhnya agama ini mudah. "Yasiru wa la tu'asiru," permudahkan masalah, jangan dibuat repot. Ya, karena dalam akad ini adalah mempermudah muamalah. Jadi orang yang tidak punya tersebut karena adanya dhoman ini, maka bisa mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Kadang-kadang seseorang itu butuh duit untuk sesuatu, misalnya anaknya sakit misalnya, terus tidak ada yang menghutangi. Ada yang menghutangi tapi minta jaminan, sedangkan dia tidak punya barang untuk digadikan gade misalnya. Maka di sana kalau ada yang menanggung misalnya, maka dengan adanya yang menanggung ini berarti orang tersebut menolong orang yang kesusahan yang butuh uang tersebut. Ini namanya akad dhoman. Jadi akad dhoman ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh agama, karena dalam akad ini suatu bentuk, ya, suatu bentuk bantu membantu atau tolong menolong antara orang Islam. Dan para ulama telah sepakat atau telah ijma bahwasanya akad dhoman ini adalah sebuah akad atau transaksi yang diperbolehkan oleh agama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya segala bentuk akad atau segala bentuk transaksi tidak akan sah kecuali akad tersebut memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya akad jual beli atau akad sewa menyewa, akad-akad tersebut tidak akan sah kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Demikian pula akad dhoman yang menjadi pembahasan kita. Akad dhoman ini mempunyai rukun-rukun tertentu yang harus dipenuhi. Nah, rukunnya akad dhoman ini ada 5. Yang pertama adalah dhamin, yaitu orang yang menanggung. Dhaminun, orang yang menanggung. Madhmunun lahu, orang yang ditanggung, yaitu orang yang mempunyai hutang, ya, orang yang menghutangi, madhmun lahu itu. Kemudian madhmunun anhu, orang yang ditanggung, orang yang hutang. Terus madhmunun fih, yaitu utang yang ditanggung. Kemudian sighah, yaitu ijab qabul. Dhamin, dhamin itu siapa? Dhamin orang yang menanggung, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, ABC. A hutang kepada B, A butuh duit. Dia tidak menemukan seorang pun yang mau menghutangi dia dengan sukarela. Akhirnya dia datang ke B. Nah, B ini tidak mau menghutangi kecuali harus ada gade. Nah, tapi si A tidak punya sebuah barang pun yang layak untuk digadekan. Artinya si B, loh, saya tidak mau mengasih utang kepada kamu karena kamu tidak bisa memberikan jaminan. Akhirnya datanglah si C. Sudah, si B berikan si A ini uang, utang, utangan. Nanti seandainya dia tidak bisa membayar, nanti saya yang bayar. Jadi C ini adalah dhamin. C ini adalah dhamin, orang yang menanggung. Madmun lahu itu B, orang yang menghutangi A. Nah, A ini namanya madmun anhu. Utang, duit yang diberikan oleh B kepada si A namanya madmunun fihi. Ha, ijab qabul adalah lafad yang diucapkan oleh si C kepada si B. Perkataan si C, sudah berikan saja wahai B utangan kepada si A, saya yang menanggung. Nah, kata-kata saya yang menanggung ini dinamakan sighah. Jadi setiap akad itu harus ada yang namanya ijab qabul atau sighah. Nah, Ini adalah lima rukunnya akad dhoman. Dan setiap rukun ini mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Rukun yang pertama yaitu dhamin, orang yang menanggung. Orang yang menanggung ini disyaratkan harus ahliyatut tabarruk, harus mempunyai ahliyatut tabarruk, orang yang ahli untuk mentasarufkan harta bendanya. Maksudnya apa? Maksudnya orang tersebut bukan anak kecil, harus orang yang sudah dewasa. Karena anak kecil seperti yang sering kita terangkan, anak kecil itu segala bentuk ucapannya tidak dianggap, maka dia tidak bisa menjadi orang yang menanggung. Juga orang tersebut bukanlah orang yang gila, karena orang gila itu lebih parah daripada anak kecil. Segala bentuk tasarruf atau kelakuan orang gila itu tidak ada hukumnya, maka orang gila tidak bisa menjadi orang yang dhamin, yang menanggung. Orang tersebut adalah orang yang bukan mahjur, orang yang bisa mentasarrufkan hartanya, bukan orang yang safih, bukan orang yang apa mahjur aleh karena banyak hutangnya. Ya. Juga bukan orang yang dalam keadaan sakit keras yang tidak bisa membelanjakan hartanya. Dan orang tersebut harus orang atau ketika menanggung adalah menanggung dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ini adalah jadi syaratnya orang yang boleh menanggung itu ada dua. Yang pertama adalah orang tersebut bukan adalah orang yang ahlun litabarruk, orang yang berahli mempunyai keahlian untuk mentasarrufkan hartanya. Artinya bukan anak kecil, bukan orang gila, dan bukan orang yang mahjur aleh, baik mahjur karena safih atau sebab-sebab yang lainnya. Yang kedua, orang tersebut ketika menanggung itu adalah dia menanggung dengan sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kalau sudah terpenuhi dua syarat ini, berarti sahlah orang tersebut menjadi dhamin, menjadi orang yang menanggung utang orang lain. Syarat rukun yang kedua yaitu madmunlah. Madmunlah, orang yang menghutangi. Dalam contoh tadi adalah si B. A pinjam duit ke B. Nah, B ini orang yang meminjami A. B tidak mau meminjami uang kecuali ada jaminan. Lah si A ini tidak punya barang yang pantas untuk dibikin gade atau dibuat jaminan. Akhirnya si B minta seseorang yang menanggung hutangnya si A jika si A tidak bisa bayar. Lah si B ini namanya madmunun lahu. Syaratnya cuma satu syarat yaitu hendaknya orang yang menanggung yaitu si C ini tahu rupa orang yang menghutangi si A. Jadi orang yang menghutangi si A ini atau madmun lahu ini harus diketahui rupanya oleh si C. Atau kalau tidak diketahui maka diketahui wakilnya, harus tahu wakilnya siapa. Rupanya harus dilihat. Dan tidak disyaratkan harus ridho dia. Dan tidak disyaratkan harus kobol. Yang penting dia sudah diketahui oleh pihak C. Kalau orang yang menanggung itu sudah tahu rupa daripada orang yang menghutangi si A, maka sahlah dhoman tersebut. Dan tidak cukup cuma sekedar tahu nama saja atau tahu alamat saja, enggak. Jadi sekiranya kalau C tidak mengetahui B, orang yang menghutangi A, lah maka tidak sah. Meskipun tahu alamatnya jalan gini, nomor teleponnya ini, tidak sah. Harus bisa mengetahui wajah dan rupa orang yang menghutangi, orang yang hutang tadi yaitu si A. Rukun yang ketiga adalah madmun anhu. Madmun anhu ini orang yang ambil utang yaitu si A. Al-madin atau bahasa Arabnya orang yang menghutang. Orang yang berhutang ini tidak disyaratkan harus dalam akad dhoman, tidak disyaratkan harus dia ridho dengan dhoman yang ada. Meskipun dia tidak ridho tidak apa-apa. Misalnya kalau si A, misalnya utang si B. Lah si B tidak mau menghutangi kecuali ada jaminan. Lah saya C yang menjamin, ini boleh. Meskipun si A itu tidak tahu siapa saya. Yang penting si B memberikan hutangan kepada si A atas permintaan saya dan saya yang menjadi dhamin, yang menjadi atau yang menanggung nanti seandainya pada jatuh tempo A tidak bisa membayar, nanti saya yang bayar. Meskipun si A tidak tahu siapa saya, sah. Dhamannya sah. Dan tidak disyaratkan si A, orang yang hutang harus ridho dengan tanggungan saya, tidak disyaratkan. Dan juga tidak disyaratkan saya harus tahu apa domain ya. Si A harus tahu siapa yang menanggung, tidak disyaratkan. Karena antara si C dan si A tidak ada muamalah. Yang muamalah sekarang ada adalah si C dengan si B. Ini adalah untuk madmun anhu, orang yang berutang. Yang keempat rukunnya adalah madmun fi, yaitu utang yang diambil oleh si A dari si B. Nah, utang ini ya disyaratkan haruslah utang yang sudah tetap, yang harus dibayar. Jadi utangnya harus utang tetap yang sudah harus dibayar oleh si A. Seandainya utang tersebut belum tetap, maka tidak wajib. Misalnya utangnya seorang laki-laki kepada istrinya atas nafkah hari besok. Hari besok nafkahnya wajib atas suaminya, tapi tidak wajib untuk dibayar sekarang karena waktunya belum datang. Nah, ini kalau seandainya seorang istri berkata kepada suami, "Pak, untuk nafkah saya besok, minggu besok itu siapa yang nanggung?" Oh, sekarang bapak jatuh bangkrut kok. Enggak bisa. Karena nafkah untuk hari besok itu belum datang, selama harinya belum datang, belum wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Maka hutangnya seorang suami kepada istri atas nafkah hari besok termasuk hutang atau hutang yang belum mustaqir, belum wajib untuk dibayar. Nah, hutang yang wajib dibayar itu hutang bagaimana? Ya sudah, kalau misalnya si A ini sudah ngambil fulusnya, duitnya sudah diambil dari si B, maka hutang ini adalah sebagai hutang mustaqir yang sudah harus ditanggung oleh si A dan tidak mungkin gugur lagi. Maka syarat daripada hutang yang boleh dikasih jaminan ya, yang ditanggung oleh si C adalah utang yang mustaqir lazim, utang yang tetap yang tidak mungkin jatuh lagi. Yang kedua, utang ini kadarnya diketahui oleh dhamin, oleh orang yang menanggung. Maka misalnya saya C sebagai orang yang menanggung hutangnya A, saya harus tahu berapa jumlah hutang A yang dia ambil dari si B. Kalau seandainya saya tidak tahu berapa jumlah hutangnya, maka tidak sah, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang menanggung sendiri. Jangan-jangan nanti kalau dia berani menanggung, tapi ketika dikasih tahu bahwasanya ditanggung itu beribu-ribu juta, beratus-ratus juta, tidak bisa. Dia tidak pikir dari mana dia bayarnya. Uang dia tidak punya uang, kemampuannya terbatas misalnya. Maka utang tersebut yang ditanggung harus diketahui berapa jumlahnya oleh pihak si A, sehingga dia berani untuk memikul beban menanggung hutang yang diambil oleh si A. Gitu. Jadi wa ayakuna makluman lidhomin ya. Juga utang ini adalah muayyan. Utang tersebut utang ditentukan. Misalnya si A ini mengambil utang dari B juga dari C, dari B juga dari orang lain. Maka ketika C mengatakan saya menanggung hutangnya si A, padahal A ini utangnya itu banyak sekali, di mana-mana dia hutang. Maka harus ditentukan utang yang mana yang akan kamu tanggung. Nah, kalau misalnya karena harus ditentukan karena utangnya A banyak sekali, maka utang yang mana yang sanggup Anda tanggung, yang sanggup Anda menjadi jaminan atas utang tersebut. Rukun yang kelima adalah syaghot atau ijab kabul. Syaghot atau ijab kabul. Syaghot ini baik syaghot sharih, syaghot yang terang. Maksudnya syaghot sharih itu syaghot yang maknanya sudah jelas mengandung arti dhoman atau arti menanggung. Misalnya saya yang akan menanggung utangnya misalnya, atau saya akan membayar nanti kalau seandainya dia tidak bisa membayar. Ini namanya syaghot sharih. Ada juga syaghot kinayah. Syaghot kinayah termasuk dalam hal syaghot kinayah adalah kitabah, tulisan. Jadi tulisan atau tanda tangan, teken tanda tangan saya bersiap untuk menanggung hutangnya si A, ini terbilang kinayah. Kalau diniati berarti menjadi lafad yang sah untuk sebagai lafad dhoman atau lafad untuk menanggung. Ini adalah rukun syarat daripada akad dhoman. Intinya secara global dhoman itu diperbolehkan menanggung hutang, baik hutang itu hutang berupa uang atau hutang berupa harga dari sebuah barang yang dia beli, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Karena akad ini adalah akad saling membantu. Di sana di dalam akad ini ada unsur ta'awun, saling membantu antara orang yang lemah dengan orang yang bisa membantu. Dan membantu saudara yang lemah itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama, maka diperbolehkan. Terus akad dhoman ini mempunyai syarat rukun. Rukunnya ada 5: dhomin, madmun lahu, madmun anhu, madmun fih, dan sighah. Nah, masing-masing 5 hal ini, 5 syarat, 5 rukun ini mempunyai syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Orang yang menanggung dhomin haruslah orang yang ahlun litabarruk, bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan orang mahjur. Dan ketika dia menjadi jaminan, dia itu menjamin dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Terus untuk madmun lahu, orang yang menghutangi, syaratnya orang ini harus diketahui oleh pihak dhomin. Rupanya harus diketahui oleh pihak dhomin. Kalau madmun anhu, maka tidak disyaratkan ridhonya dia dan tidak disyaratkan yang lainnya. Adapun madmun fi, hutang yang diambil oleh madmun anhu dari madmunlah adalah hutang yang sudah mustaqir, hutang yang sudah wajib untuk dibayar. Dan hutang ini adalah hutang yang diketahui besarnya, kadarnya oleh pihak orang yang menanggung. Juga hutang ini adalah hutang muayyan yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, rukunnya adalah sighah. Nah, kalau sudah terpenuhi hal-hal ini, maka sahlah akad dhoman tersebut. Akad dhoman itu sah kalau sudah memenuhi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau sudah sah, berarti di sana ada beberapa hukum yang harus diketahui. Ya, yang pertama, jika sudah sah seperti yang saya sebutkan tadi dengan memenuhi syarat rukun, ya, maka, ya, maka orang yang menghutangi atau madmunlah, kalau akad dhoman tersebut sudah sah, berarti dia kalau sudah jatuh tempo utang boleh menagih utang tersebut, baik dari dhomin, orang yang menanggung utang, atau dari si A, dari madmun anhu. Jadi kalau misalnya A, B, C, A ngambil utang dari B, dan A, B tidak mau menghutangi kecuali ada jaminan, terus A tidak punya barang yang digadaikan untuk jaminan, akhirnya datanglah C menjadi orang yang menanggung hutangnya A. Lah kalau sudah memenuhi syarat rukun, nah dalam hal ini si B sebagai madmun lah berhak, kalau sudah jatuh tempo utang harus dibayar, boleh menuntut si C sebagai orang yang menanggung, atau menuntut si A, orang yang ngambil utang darinya. Boleh nagih yang asli dan boleh nagih yang siap untuk menanggung hutangnya. Ya. Dan di sana tidak boleh, ya. Tapi bukan berarti, ya, bukan berarti meskipun si apa nih ya? Meskipun si madmun lahu, orang yang mengutangi ini, memberikan utangan itu, kita katakan boleh menagih, baik menagih ke C atau menagih ke A, bukan berarti utang tersebut yang diambil oleh si A telah berpindah ke C. Tidak, tetap si B boleh menagih langsung ke A, orang yang mengambil utang darinya. Nah, tetapi seandainya dalam akad itu disyaratkan, sudah saya mensyaratkan kata si A, karena si C ini sudah berani menanggung utang yang saya utang dari kamu, wahai si B, berarti saya bebas dari tagihan kamu. Nah, tidak boleh. Kalau disyaratkan demikian, maka dhomannya tidak sah. Karena dhoman, akad dhoman ini sekedar apa? Sekedar penguat utang, sekedar jaminan saja. Kalau seandainya kamu, wahai si A, tidak bisa membayar, nanti si B hatinya itu masih tenang karena di sana masih ada yang menanggung. Itu bukan kok berarti mentang-mentang sudah ada yang menanggung nanti kamu bebas dari tagihan. Tidak, tetap hutangnya masih kamu yang menanggung. Dan ini adalah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak mau mensolati mayat yang punya utang tadi ya. Mayat yang punya tanggungan utang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatinya kecuali ada seorang sahabat yang namanya Qatadah mau menanggung hutang yang dia punya. Akhirnya kemudian Rasulullah setelah utangnya ditanggung oleh Qatadah mau sholat untuk orang tadi. Lah setelah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu Qatadah bertanya, "Wahai Qatadah, apakah utang mayat kemarin sudah kamu bayar?" Rasulullah tanya. Kemudian sahabat kemudian pada hari ketiga ketika ketemu lagi, Rasulullah tanya lagi kepada Qatadah, "Wahai Qatadah, orang kemarin yang utangnya kamu tanggung itu loh, sudah kamu bayar belum?" Nah, kemudian pada hari yang ketiga sahabat Qatadah berkata, "Sudah ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah gembira dan berkata, "Al-an barudat alaihi jilduhu." Sekarang kulitnya menjadi dingin. Karena apa? Karena sebelum utang tersebut dibayar oleh Qatadah, orang tersebut masih diazab dan disiksa di dalam kuburnya karena dia masih punya tanggungan hutang. Coba bayangkan. Maka jangan sekali-kali menggampangkan mengambil hutang dari orang lain kalau Anda tidak punya kepercayaan, kalau Anda tidak sanggup untuk membayar ya. Jangan sampai sembrono mengambil hutang seenaknya sendiri, karena utang ini akan menyeret Anda ke api neraka. Anda akan disiksa dalam kuburan Anda kalau Anda mati dan hutang Anda belum dibayar. Seperti cerita ini. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Qatadah pada hari yang ketiga, Qatadah menjawab, "Sudah ya Rasulullah, sudah saya bayar." Rasulullah menjawab apa? "Al-an barudat jilduhu." Sekarang kulit dan tubuh orang ini dingin karena sudah tidak disiksa kembali, tidak dibakar kembali oleh malaikat. Lah, ini berarti dalil bahwasanya utang itu tidak berpindah dari tanggungan orang yang hutang ke tanggungan orang yang menanggung. Karena apa? Karena seandainya utang tersebut sudah pindah dengan sekedar sahabat Qatadah mengatakan, "Saya tanggung ya Rasulullah," dengan cuma sekedar begitu terus utangnya pindah, maka tidak akan disiksa. Nah, karena utang ini belum pindah sebelum sahabat Qatadah membayar hutangnya, berarti utang tersebut selagi belum dibayar masih dalam tanggungan orang yang menghutang. Itu maksudnya. Ya. Terus jadi selagi hutang tersebut belum dibayar, baik oleh orang yang hutang, si A sendiri, atau oleh dominnya, orang yang menanggung, maka orang yang menghutangi atau madmun lahu boleh menagih. Ya. Boleh menagih orang yang menanggung atau menagih orang yang hutang langsung. Hutang yang langsung. Kemudian yang kedua, jika si A sebagai orang yang menghutang ini telah membayar hutangnya, sudah dibayar. Berarti kalau sudah dibayar berarti lepaslah tanggungan domin. Kalau orang yang menghutang, yang ngambil utang itu sudah membayar hutangnya, berarti domin atau orang yang menanggung tadi berarti lepas. Berarti terbebas, dia tidak punya tanggungan lagi karena hutangnya sudah dibayar. Karena hutang sudah dibayar, berarti dia sudah tidak punya tanggungan untuk menanggung hutang lagi karena tidak ada hutang sudah. Karena sudah tidak ada hutang. Nah, ini adalah terus kalau memang ya kalau memang misalnya orang yang menanggung tadi itu apakah boleh menuntut orang yang menghutang, yang ngambil hutang untuk cepat-cepat membayar. Misalnya si ABC, C tadi kan yang orang yang menanggung. Apakah boleh bagi si C ini meminta si A, maksa dia untuk cepat-cepat membayar utangnya ke B? Ini boleh. Ya, boleh. Kalau memang si C tadi dhamin menanggung hutang itu atas izin dan persetujuan dari A. Kalau A setuju bahwasanya C ini adalah orang yang akan menanggung hutangnya, maka kalau sudah setuju berarti nanti kalau sudah jatuh tempo, si C ini boleh meminta A untuk membayar hutangnya, untuk cepat-cepat membayar hutangnya kepada si B. Kepada si B supaya dia terbebas dari tuntutan untuk menanggung hutang. Nah, tapi kalau itu kalau memang dia menanggung atas izin dan persetujuan si A, tapi kalau dia menanggung dengan sukarela, misalnya ada orang fakir hutang beli baju baru untuk hari raya di toko, tapi duitnya tidak cukup, akhirnya dia mengambilnya dengan hutang. Orang tokonya tidak mau mengasih baju kepada si fakir ini kecuali dengan ada harus ada yang menanggung. Akhirnya saya datang menanggung dengan sukarela. Lah nanti kalau sudah jatuh temponya, saya tidak boleh menuntut orang fakir tersebut untuk cepat-cepat membayar utangnya. Karena apa? Karena saya ketika menanggung hutang tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari si fakir tadi. Tapi kalau si fakir tadi saya tarik dahulu, Pak, apakah mau sampean saya yang menanggung hutang Bapak? Nanti kalau waktu temponya datang harus dibayar, saya nanti yang akan mengurus utangnya. Kalau dia setuju, maka boleh saya untuk menuntut dia untuk membayar hutangnya. Karena ketika saya menjadi domin atau sebagai penanggung hutang, itu saya nanggung hutangnya atas persetujuan dan izin dari dia. Tapi kalau tidak pakai izin, maka tidak boleh bagi saya untuk menuntut dia cepat-cepat membayar hutang. Ya, agar saya terbebas juga, ya, tidak diperbolehkan. Karena Anda sendirilah yang menurunkan atau menjebloskan diri Anda dalam masalah tersebut dengan sukarela, maka Anda adalah orang yang menanggung akibat dari perbuatan yang Anda lakukan sendiri tanpa izin. Tapi kalau dia menanggung itu atas izin daripada madmun anhu, maka madhamin orang yang menanggung boleh menuntut madmun anhu, orang yang hutang, untuk cepat-cepat membayar hutangnya kalau sudah jatuh temponya. Nah, ini adalah termasuk beberapa. Terus kalau misalnya ya, kalau misalnya orang yang menanggung hutang tersebut ketika jatuh tempo dia yang membayar hutangnya, dia yang membayar hutangnya, maka lepaslah tanggungan dia. Karena kalau selagi hutang sudah dibayar, berarti lepas tanggungan dia, dan lepas juga tanggungan orang yang menghutang. Yang hutang lepas dia berarti. Berarti si A orang yang hutang tadi lepas. Terlepas dari gugatan dan dia sudah tidak punya hutang lagi kepada si B. Begitu juga si C, lepaslah tanggungan dia atas si B. Tapi apakah boleh ya bagi si C ini untuk menuntut atau mengambil uang yang telah dibayarkan kepada si B dari si A? Apakah boleh? Ini kita lihat. Kita lihat. Kalau memang akad dhoman ini dia menanggung hutang ini atas persetujuan orang yang hutang itu sendiri. Begitu juga ketika dia membayar hutangnya si A, ini atas persetujuan si A, maka kalau sudah dibayar, maka boleh bagi dia untuk minta ganti dari si A. A, B, C. C ini menanggung dengan persetujuan si A. Maka boleh nanti kalau hutangnya sudah dibayar oleh si C, maka si C minta ganti. Sudah, mana gantinya? Karena saya telah membayar hutang Anda. Boleh kalau hutangnya itu, kalau dia bayarnya itu dan domannya atas persetujuan si A. Begitu juga jika dia menanggung hutangnya si A ini atas persetujuan dia, tapi ketika membayar tanpa sepengetahuan si A. Jadi kalau sudah jatuh tempo, langsung dia bayar hutangnya si A kepada si B tanpa minta izin dulu si B, si A. Nah, tapi ketika pertama kali menjadi domain, ini dia izin terlebih dahulu. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh bagi si C untuk minta ganti uang yang telah dia bayarkan kepada si B dari si A. Tapi kalau misalnya si C ini menjadi penanggung jawab utang tanpa persetujuan dari si A, terus dia membayar utangnya si A ke si B, maka kalau sudah dibayar, maka dia tidak boleh, tidak berhak untuk minta ganti. Karena dia sendiri yang apa? Dia sendiri yang masuk ke masalah tersebut tanpa persetujuan dari si A. Wong kamu sendiri yang suka rela untuk menanggung utang yang saya tanggung, maka kamu yang menanggung, kamu tidak berhak untuk minta ganti dari saya. Nah, karena dia ketika menanggung tanpa persetujuan dari orang yang punya hutang gitu. Ini adalah beberapa hukum yang berhubungan dengan masalah dhamir. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita fahami dan menjadi ilmu yang manfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaja'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.